Apa nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan kuberikan bagi hatimu yang damai. Cintaku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya